Hati yang luka saat kau tinggal pergi, kini menjadi hampa dan berdebu. Di saat aku lemah, ku kangen dirimu, inginkan kamu, inginkan kamu. Ada yang hilang di dalam hatiku, ada yang hampa tak seperti dulu. Mungkinkah kau tahu aku sangat kehilangan. Oh, ada yang hilang di dalam hidupku, ada yang hampa tak seperti dulu. Mungkinkah kau tahu aku sangat kehilangan. Dinginnya malam saat merintik hujan, hilafkan aku dalam kenyataan. Dimanakah dirimu, dimana cintaku. Inginkan kamu, inginkan kamu. Dalam hatiku ada yang hampa tak seperti dulu. Mungkinkah kau tahu aku sangat kehilangan. Aku sangat kehilangan.